بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sahabat-sahabat fillah, kita lanjutkan. Kita selesaikan dalil dari bab yang ketiga, masih tersisa satu dalil, yaitu tentang peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada al-ashjari wal-ahjar, kepada pohon dan kepada bebatuan. قوله تعالى الله سبحانه وتعالى برفرمن أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. Maka bagaimanakah pendapat kalian tentang اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ Ini adalah berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin, Al-Lat, Uzza, dan Al-Manah. Al-Lat, kata orang Arab, atau afwan, kata sebagian mufassirin, Al-Lat itu ada dengan dua riwayah, dengan mentasjid huruf ta, Al-Lat ta, dengan tasydid pada huruf ta, dan allata dengan takhfif tanpa tasydid pada huruf ta. Kalau dengan tasydid allata, afara'aytumul lata, adalah isim fa'il dari lata yaluttu, latun itu orang yang membuat sawik, dia yang menumbuk sawik, membuat sawik. Sawik itu minuman yang terbuat dari beberapa bahan untuk diminumkan kepada para hujjaj, orang-orang yang melakukan haji. Ini kalau dengan tasydid berarti orang yang membuat sawik. Kalau allat bitakhfif, maka ini syahidnya dia adalah batu, batu yang dipakai untuk menumbuk sawik. Batu ini ketika pembuatnya meninggal, maka orang-orang musyrikul Arab mengagungkan batu tersebut. Ini syahid bahwasanya batu yang diibadai oleh orang-orang musyrikul Arab. Wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi, dan hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Dalam kondisi kami, yakni sebagian mereka adalah hudasa'u ahdin, orang-orang yang baru lepas bi kufrin, dari kekufuran. Yakni mereka baru masuk ke dalam Islam. Mereka baru masuk ke dalam Islam. Perang Hunain ini perang terjadi beberapa hari setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan Makkah. Tatkala penaklukan Makkah terjadi, ya, Makkah ditaklukan dan Quraisy masuk ke dalam Islam. Dakhalan nas fi dinillahi afwaja. Maka orang Arab berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena orang Arab itu mereka semua mengakui bahwasanya yang paling mulia di antara mereka adalah Quraisy, dan mereka menunggu Quraisy. Kalau Quraisy mereka beriman kepada Muhammad, maka kita pun ikut beriman. Tatkala Makkah ditaklukkan dan orang-orang Quraisy penduduk Makkah mereka masuk ke dalam Islam, maka orang-orang Arab pun ikut masuk ke dalam Islam. Dakhalu fi dinillahi afwaja, Nah, sehingga ketika jarak yang begitu dekat antara Fathu Makkah tidak cuma beberapa hari, setelah itu perang Hunain, maka orang-orang ini belum sempat, sebagian mereka belum mempunyai ilmu tentang dinillah, tentang agama Allah sebagaimana para sahabat yang sudah lama masuk dalam Islam. Berkata Abu Waqid, wa nahnu hudasau ahdin bikufrin walil musyrikina sidrah yakufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin, mereka mempunyai pohon sidr. Ada satu pohon sidr, sidr pohon bidara. Ya'kufuna indaha, yang mereka melakukan i'tikaf. Mereka duduk di samping pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon tersebut, pohon sidr. Yuqalu laha dhatu anwat, pohon ini mereka beri nama dhatu anwat. Famararna bisidratin, maka kami lewat melewati satu pohon sidr yang lainnya. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Al hadis. Kata mereka, ya Rasulullah, buatkanlah bagi kami zatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin ini mempunyai zatu anwat. Berkata Syekh Zaid rahimahullah, laqad dhamma Allahu al-'abidina lil-ashjari wal-ahjari wa ghayriha min al-ma'budat allati tadullu 'ala sakhafati uqulihim. قال الله منكرا عليهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Sungguh Allah telah mencela para penyembah yang mereka menyembah pepohonan dan bebatuan dan selainnya dari sesembahan-sesembahan yang menunjukkan sakhafati uqulihim, menunjukkan buruknya dan bodohnya akal-akal mereka. Allah berfirman mengingkari mereka, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra wa hadhihi asma'un asma'u asnamin ya'budunaha min dunillah. Ini merupakan nama-nama berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Wa hiya jamadatun kama huwa ma'lum, dan ini berhala-berhala adalah jamadat, benda-benda mati yang seperti yang telah diketahui. وهكذا ما كان يصنع المشركون في تعلقهم بالأشجار وتبركهم بها زعما منهم أن لها بركة وفضلا إذا وضعوا أسلحتهم وثيابهم عليها. Dan demikian pula dan seperti ini perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka menggantungkan, ya, mereka menggantungkan, mereka bergantung kepada pohon dan mereka mencari berkah kepadanya, za'man, karena mereka menyangka bahwasanya pohon itu bisa memberikan berkah, wafadlan, dan keutamaan. Jika mereka gantungkan, mereka letakkan pedang-pedang mereka dan baju-baju mereka pada pohon tersebut. Sura dhalika min asbabin nasr alal a'da, akan menjadi sebab mereka dimenangkan atas musuh-musuh mereka. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الشرك الأكبر حيث يعتقدون في جمادات بأنها تجلب لهم مصالح وتدفع عنهم مضار كما في حديث أبي واقد الليثي. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka bahwasanya ini adalah syirkun akbar, yang mana mereka meyakini benda-benda mati bisa mendatangkan maslahat dan bisa mencegah daripada madar, sebagaimana dalam hadis Abi Waqid Al-Laythi alladhi qala fi, yang mana Abu Waqid beliau berkata, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasau ahdin bikufrin. Kami keluar bersama Nabi menuju Hunain dan kami baru masuk ke dalam Islam. Walil musyrikina sidrah, dan orang-orang musyrikin mempunyai sidr, pohon sidr, syajaratun ma'rufah tusamma syajaratun nabaq. Ini nama lain daripada sidr, dinamakan nabaq. Ya'kufuna indaha, mereka beriktikaf di samping pohon tersebut. Ta'ziman laha, mereka mengagungkan pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum, yu'alliquna 'alayha al-asliya was-siyab, wa yusammunaha bihadzal ism dzata anwat. Di mana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, baju-baju mereka, dan mereka namakan pohon sidir. Jadi tidak semua pohon sidir, ada satu pohon sidir yang mereka agungkan. Mereka namakan pohon itu dzata anwat. Manusia, ya, dinamakan manusia seperti yang telah kita sebutkan, listi'nasihi bighairi, karena dia itu istanis, dia butuh, dia bergaul dengan manusia lainnya. Dan manusia itu dia sebagiannya mencontoh kepada sebagian yang lainnya. Yani dia berusaha untuk meniru. Dan pergaulan manusia yu'athir ba'duha fi ba'd. Manusia ketika dia bergaul, sebagian dia memberikan pengaruh pada sebagian, pada tingkah lakunya dan pada sifatnya. Sadar ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, yu'athir al-khiltah, ya, bergaul itu dia memberikan pengaruh. Dan itu sifat manusia, dia sebagian menyerupai kepada sebagian yang lainnya. Mereka menyangka bahwasanya ini adalah perbuatan yang baik, maka mereka ingin menirunya, ingin berbuat seperti itu, bahwasanya ini adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ini syirkun akbar, hadza khata, ini adalah satu kesalahan. Meniru yang seperti ini adalah khata, sebuah kesalahan. Fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahum bi hadha at-ta'bir wa hadha at-talab akhta'u khata'an fahishan wa waqa'u fil mahdhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ungkapan seperti ini dan permintaan ini adalah satu kesalahan yang fahish, satu kesalahan yang sangat buruk. Waqa'u fil mahdhur, dan mereka terjatuh pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi waqa'at fihi banu Israil, sama dengan terjerumusnya banu Israil. Banu Israil keturunan Nabi Allah Ya'qub. Seperti terjatuhnya Banu Israel bitolabihim min Musa dhaka tolab al-mashin, dengan permintaan mereka kepada Nabi Allah Musa dengan permintaan al-mashin yang buruk itu. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun. Banu Israel mereka berkata kepada Musa, ya Musa, jadikanlah kepada kami, buatkan untuk kami ilah sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikin ini mereka mempunyai sesembahan. Berkata Musa, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang bodoh, jahil. Jadi Banu Israel Allah Subhanahu wa taala ceritakan mereka di dalam surat Al-Isra, menceritakan kisah Bani Israel. Wa katabna ala Bani Israel annahum yufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'aluna 'uluwan kabira. Dalam ayat ini surat Al-Isra, para ulama tafsir mereka menjelaskan ke Ibn Katsir rahimahullah bahwasanya Bani Israel membuat dua kerusakan di muka bumi Allah azza wa jalla. Kerusakan yang pertama, ini kerusakan terkait dengan agama. Mereka merubah, mereka mengganti, mereka Alakul mereka membuat kerusakan tentang terhadap agama Nabi Allah Musa alaihissalam. Fastawla alaihim bukhtanasr. Maka Allah kuasakan bukhtanasr. Bukhtanasr ini raja Babilonia zaman-zaman dahulu. Dia menyerang, dia menghancurkan kota Banu Israel sehancur-hancurnya. Banu Israel akhirnya mereka tercerai-berai. Ada yang ditawan oleh Bukhtanasr, dibawa ke kerajaannya sebagai budak. Sebagiannya lari. Makanya kita dapati Banu Israel sampai zaman sekarang mereka tercerai-berai. Ya, untuk baca sejarah di tahun-tahun 1800, pembantaian terhadap Banu Israel di Eropa bagian timur itu luar biasa. Eropa bagian barat, pembantaian terhadap keturunan Yahud, kepada bangsa Yahud. Alakul mereka menjadi umat yang mempunyai nama, tidak mempunyai tanah. Dikarenakan mereka membangkang terhadap dinullah azza wa jal, membangkang dengan pembangkangan yang luar biasa. Sebagian mereka menyebar, lari dan tinggal di Jaziratul Arab, ya, sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah yang terkenal dengan tiga kabilah, Banu Qainuqa, Banu Nadhir, la akhir. Sebagian mereka ini mereka lari dan dikuasai oleh Fir'aun di Mesir. Mesir sekarang ma'ruf. Antara Mesir dengan Jaziratul Arab ada Laut Merah. Di situ dijajah oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dihinakan, betul-betul dihinakan. Bangsa, umat, tatkala mereka menghinakan agama Allah, maka Allah hinakan mereka. Wahakata kita kaum muslimin. Kalau kita menghinakan agama Allah, kita tidak peduli dengan agama Allah, kita akan dihinakan oleh Allah azza wa jalla. Al muslimun kekul muay. Al jazaa min jinsi al amal. Balasan itu sejenis dengan amalannya. Mereka dikuasai oleh Banu Israel sampai mereka kehilangan jati diri. Orang tidak mempunyai kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Dia enggak mampu untuk melawan. Diinjak, ditindas, dihinakan, enggak mampu melawan. Hilang jati dirinya. Khalas. Allah utus Musa alaihissalatu wassalam. Syekhul Islam dalam kitab Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinul Masih, beliau menjelaskan kenapa syariat Nabiullah Musa itu agak keras dibanding syariat Nabiullah Isa. Ya, kenapa? Karena syariat itu untuk menormalkan kejiwaan Banu Israel yang agak keras tadi, untuk menetralisir sifat Banu Israel yang tidak lagi mempunyai kepercayaan terhadap diri mereka sendiri. Diajarkan kalau ditindas balas. Itu diantara. Kalau dizalimi maka balas dengan perbuatan yang semisal. Mengajarkan mereka untuk menyimbangkan kejiwaan mereka. Tapi ya Banu Israel, Yahudi ini memang umat sampai di zaman kita. Umat Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam mayastahikun. Alakul, setelah datangnya Musa alaihi salatu wassalam, kisahnya panjang berdakwah, ya, sampai terjadi apa yang terjadi. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'ala, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Yatqa wa baga. Kemudian Allah perintahkan Musa alaihi salatu wassalam, ya, falamma tara al-jam'an qalu Musa inna lam qalu li Musa inna lamudrakun. Subhanu Israil, mereka melihat sekian lama melihat mukjizat Nabiullah Musa, lihat mereka beriman dan Musa menjanjikan mereka akan diselamatkan oleh Allah. Ketika dikejar oleh Fir'aun di depan laut merah, di sini Banu Israel, di belakang Fir'aun. Tadi mereka melihat kebenaran, yang mereka lihat mukjizat, tanda-tanda kenabian hilang. Mereka lihat, ya Musa inna lamudrakun, kita pasti ditangkap oleh Fir'aun. Gak ada lagi ثقة بالله ما فيش. المؤمن مؤمن إذا رأى الحق jika dia tahu itu benar, manhaj dinus sahih, manhaj sahih, tutup. Khalli ma yakun, biarkan yang terjadi, terjadi. Seperti para sahabat, kisah yang kita sebutkan, kata Sa'd bin Mu'ad, ini al-maut sama, kondisinya sama. Belakang gunung gak mungkin lari, depan khandak, di belakang mereka, satu dalam daratan itu ada Yahud yang berkhianat. Di sebelah kanan ada Quraisy dengan sekutunya. Di sebelah kiri ada Ghatafan dengan sekutunya. Apa kata Sa'd bin Mu'ad? Walladhi wallahi ya Rasulullah ma nu'tihim illa as-saif. Kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang kami. Berbeda dengan Bani Israel. Lihat laut. Belakang Fir'aun. Ya Musa. Inna la mudrakun. Kita akan ditangkap oleh Fir'aun. Kata Musa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Tuhanku bersamaku, dia pasti akan memberikan petunjuk. Apa kata Allah? Kami perintahkan Musa untuk pukul laut dengan tongkatnya. Setelah itu apa yang terjadi? Fanfalaq. Terjadi, Allah buka 12 jalan sesuai dengan Sibt Banu Israel. Banu Israel itu ada 12 kabilah, Sibt. Kalau bahasa Arab kabilah, kalau untuk orang Arab kabilah, kalau untuk Banu Israel Sibt. Berdasarkan keturunan, ada Nabi Allah Ya'qub 12 Sibt 1, 2, 3, 12. Mereka menyeberang Laut Merah sampai di tepian. Allah tutup laut, Fir'aun ditenggelamkan. Ini baru lepas ini. Baru keseberang, baru diselamatkan, baru lihat mukjizat. Baru mereka melihat kebesaran Rabbul, baru melihat al-haq. Hak lihat dengan mata kepalanya. Sampai keseberang lihat ini orang-orang musyrikin di seberang sana sedang beribadah kepada berhala. Kata mereka, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Dasar Yahud. Ya sampai sekarang, antum baca, memang dia umat luar biasa ini. Datang di Jaziratul Arab, dibantai di Eropa. Orang Eropa yang membantai mereka, mereka limpahkan kesalahannya kepada orang Arab. Dibantai di Eropa, dibuang ke apa namanya Baitul Maqdis, minta tanah sedikit, lama-lama berkembang konspirasi sampai sekarang terbalik, Arab yang dijajah oleh bangsa Yahud. Tapi insya Allah di akhir zaman akan datang junudut tauhid dan sunnah menghancurkan mereka biiznillahi subhanahu wa taala. Alakul. Maka berkata Musa alaihissalatu wassalam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum orang-orang yang bodoh. Tajhalun. Inna haulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Lakin lijali muslimatil fat. Akan tetapi dikarenakan jahal, kebodohan yang ada pada muslimatil fat, yaitu orang-orang yang masuk Islam saat penaklukan Makkah. Ada orang-orang yang masuk, baru masuk Islam ketika penaklukan Makkah baru beberapa hari, maka mereka tidak mempunyai ilmu yang cukup tentang akidah Islamiyah. Walannahum hudatsau 'ahdin bikufrin, dan dikarenakan mereka adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Walam yaf'aluhu, dan mereka tidak melakukannya. Kama kana al-musyrikuna yaf'alunahu inda asjarihim allati ya'budunaha min dunillah wa yanutuna bi aslihatahum raja'a barakatiha wa naf'iha lam yahkum 'alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil kufr. Karena mereka yani jahal, kebodohan yang ada pada mereka baru masuk ke dalam Islam, dan mereka tidak melakukan perbuatan seperti perbuatan musyrikun. Bas mereka meminta, baru meminta. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalian ini kafir, tidak. Dari sini para ulama mereka mengatakan orang bodoh kalau dia melakukan satu perbuatan kufur atau dia mengucapkan ucapan kufur, dia muslim, mengaku Islam muslim. kemudian dia melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kufur, maka jangan dikafirkan, jangan langsung dikafirkan, hatta tuqam alaihi alhujjah, sampai ditegakkan atasnya hujjah. Fal jahal, ya, dia merupakan salah satu mani' min mawani' at-takfir, merupakan salah satu penghalang dari penghalang-penghalang apa? At-takfir. Nah, selesai kaidah yang ketiga. Sekarang kita kaidah yang keempat insyaallah. Al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat dan ini kaidah yang terakhir. Anna al-musyriki zamanina أغلظ شركا من الأولين. Bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman kita, yaitu di zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi, 300 tahun yang lalu. Ini 300 tahun yang lalu, 300 tahun lebih. Kesyirikan musyrikin di zaman beliau itu lebih parah dibanding musyrikin al-awwalin, kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu. Li'anna al-awwalina, dikarenakan orang-orang musyrik terdahulu, yusyrikuna fir-rakha, mereka berbuat syirik di saat mereka senang, dalam keadaan mereka tenang, raha. Wa yukhlisuna bisyiddah, kalau mereka ditimpa kesulitan, kesusahan, mara bahaya, maka mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ini juga dalil, ya, bahwasanya musyrikul Arab itu bukan animisme yang dia itu tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ditimpa kesulitan yang sangat mara bahaya, maka mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tahu mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Tahu ada Tuhan, tahu mereka. Jadi jangan berpikiran bahwasanya musyrikul Arab seperti di Kalimantan mungkin orang-orang Dayak animisme. Ini enggak tahu Tuhan sama sekali, bukan. Dia tahu Allah, bahwa dia tawaf di Ka'bah, dia haji, dia umrah, musyrikul Arab, tahu mereka. Kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, saat Abraha datang menyerang dari Makkah ingin menghancurkan Ka'bah, jadi dia sampai perbatasan, ketika masuk, sudah mau masuk Makkah, orang-orang Quraisy itu menyingkir, lari ke bukit. Abdul Muttalib juga menyingkir. Dia, Abdul Muttalib ini, dia pemilik onta, dia banyak ontanya, dan dia termasuk yang kaya di kalangan Bani Israel, di kalangan Quraisy di zaman itu. Dia bawa, dan dia kalau dalam istilah kita kepala desa lah untuk Makkah. Saat dia menyingkir, kata orang Quraisy, antum kok menyingkir, bukannya melawan malah komandannya yang lari. Apa kata Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku ini pemilik onta-onta ini, dan saya menjaga onta-ontaku. Wahadal bait lahu Rabbun yahmihi, dan bait ini, rumah ini, ini Ka'bah, dia mempunyai pemilik yang akan menjaganya. Syuf, ada tidak kepercayaan? Ada. Ketika dikritik dia mengatakan, ana rubbul ibil, aku ini pengurus ibil-ibilku, ini onta-ontaku. Wa hadzal bait lahu rabbun yahmihi, rumah ini ada pemiliknya, nanti dijaga oleh pemiliknya. Dia menyikir, wa fi'lan Allah utus apa? Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil, sampai habis Fir'aun. Siapa namanya? Abraha. Inda syiddah, ketika terjadi syiddah, yalja'una ila Allah. Ketika Abraham enggak bisa dilawan, Abraha. Jaisul Aramram itu jais seperti banjir. Ya, lihat depannya enggak lihat belakangnya. lihat ujung yang bagian depan, enggak lihat ujung bagian belakang. Saking banyaknya itu. Orang Arab bersama keberaniannya, ya, keahliannya dalam perang enggak mampu. Karena memang Arab ketika itu mereka mutafarrikun, mereka terpecah-pecah. Sehingga Abraham dengan mudah masuk. Sampai di Makkah, Allah kirim tayrun ababil termin bijaratin min sijjid fajalam kasim ma'kul. Nah, lakin syahid ketika seperti itu mereka, Abdul Muttalib mengucapkan seperti itu. Demikian pula dalam ayat ini akan disebutkan oleh Syekh, wa musyriku zamanina, dan orang-orang musyrikin di zaman kita, syirkuhum da'im, kesyirikan mereka terus tidak berhenti. Firraha dalam keadaan senang, wa bisyidda dan dalam keadaan susah. Senang syirkun, susah juga syirkun. Ini muskilah. Sudah begitu ditanya, Muslim. La ilaha illallah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, fa'idha rakibu fil fulki, da'awallaha mukhlisina lahuddin. Maka jika mereka yakni di atas fulk perahu, mereka mengarungi lautan, da'awallaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan ibadah ad-din, mengikhlaskan agama. Doa mereka hanya meminta kepada, mereka lupa Lat, lupa kepada Uzza, Manat, kemudian Hubal, Isaf, Na'ilah. Mereka lupa semuanya, berhala-berhala mereka lupa. Mukhlisina lahuddin, falamma najjahum ila al-barri idahum musyrikun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, sudah diselamatkan, kembali mereka melakukan syirkun billahi azza wa jalla. Wa hasiluha, kata Syekh Zaid, intinya bayanun anna al-musyrikin, penjelasan bahwasanya orang-orang musyrikin fi asril muallif, di zaman muallif rahimahullah, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya, aghladu syirkan minal awwalin, ya, kesyirikannya itu lebih parah, lebih keras dibanding orang-orang musyrikin terdahulu. Summa bayyana dzalika, kemudian beliau menjelaskan yang demikian dengan ucapannya, li annal awwalin, karena orang-orang terdahulu, yusyrikuna fir raha, mereka berbuat syirik pada kondisi raha, wa yukhlisuna fis syiddah, adapun musyriku zamanina syirkuhum da'im fir raha'i was syiddah, kesyirikan mereka terus, senang syirik, susah juga syirik. Berkata beliau, wa hadza huwal waqi', dan ini kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Hatta di zaman Syekhul Islam, bahkan sebelum zaman Syekhul Islam, di zaman Syekhul Islam, ketika Tatar, pasukan Tatar datang, orang Tatar ini antum sering mendengar mungkin. Tatar ini pasukannya Genghis Khan. Orang-orang asalnya dia orang-orang Mongol. Orang Mongol, dulu ada kerajaan Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Ketika itu dinasti Islamiyah, khilafah Islamiyah ada di Baghdad. Ada di Baghdad, Irak. Namun khilafah Islamiyah ini dia tidak lagi seperti zaman-zaman dulu. Dia tidak menguasai semua negeri-negeri kaum muslimin. Ada khilafah, tapi juga ada kerajaan-kerajaan Islam. Di Andalus ada, di benua Afrika ada, ya, bahkan di negara-negara daerah yang sekarang kalau negaranya bunyinya tan-tan-tan, Uzbekistan, Afghanistan, Tajikistan, ila akhiri, yang bunyinya tan, itu ada negara kerajaan Khwarizm Shah. Dia bertetangga, berbatasan dengan khilafah Islamiyah. Ini Raja Khwarizm Shah ini, kerajaannya itu bersebelahan dengan kerajaan Tatar. Dan dia Yabgi, ada prajuritnya atau tentaranya mendzalimi pasukannya Genghis Khan yang kafir, dizalimi. Awalnya terhadap pedagang, bukan kerajaan, pedagang. Pedagang dari kerajaan Genghis Khan. Kemudian Genghis Khan utus utusan ke Khwarizm Shah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Diutus baik-baik oleh Genghis Khan. Nah, bukannya diselesaikan, malah dihina utusannya. Dihina, dihinakan oleh Khwarizm Shah yang dia itu ya zahir Muslim. Genghis Khan kafir. Sudah berbuat zalim terhadap pedagangnya, setelah itu berbuat zalim lagi terhadap utusan Genghis Khan. Akhirnya marah Genghis Khan ketika sampai berita tentang penghinaan itu. Dia menulis jawaban, al-jawabu ma tara la ma tasma. Dia mengatakan, jawabanku terhadap perbuatanmu nanti akan kamu lihat, bukan kamu mendengar. Titik. Jadi, setelah itu dia kumpulkan semua prajuritnya, dikumpulkan semuanya, dan dia maju kepada Yazhav. Dia maju meruntuhkan kerajaan Khwarizm Shah dalam sebulan. Padahal kerajaan itu besar, runtuh, dan rajanya meninggal. Dan di dalam kerajaan Khwarizm Shah ada Ibnul Alkhami, menteri pengkhianat Syi'i Rafidhi, yang dia merongrong kerajaan Khwarizm. Runtuh kerajaan Khwarizm Shah, Tatar tidak berhenti. Dia masuk, dia runtuhkan khilafah Islamiyah di Baghdad. Tidak puas, dia maju ke Syam, Suriah, Yordania, dihancurkan oleh dia. Kaum muslimin ketika itu, subhanallah, sebulan mendengar Tatar mau maju, mereka sudah mengungsi. Pembantaian luar biasa terhadap kaum muslim dilakukan oleh Tatar. Pembunuhan di Basra dan Kufa. Terus ada Busra, kalau Busra di Syam, kalau Basra sama Kufa di Irak. Orang dibantai di Kufa, dibunuh, itu tidak ada lagi sempat untuk dikuburkan. Semua orang lari, sepi. Tatar bantai semua yang bergerak, manusia, sapi, kambing dibantai. Ini pasukan luar biasa kejam dan bengis. Alakul, ketakutan yang luar biasa menimpa kaum muslimin. Masuk ke Syam, sebulan belum sampai, negeri Syam kosong. Orang-orang mengungsi ke Mesir, mengungsi ke Jaziratul Arab. Kosong. Di saat itu, di saat yang sangat sulit, ini syahidnya, sebagian orang-orang kaum muslimin dijahlim karena bodohnya mereka dan jauhnya dari tauhid. Mereka mengatakan, ya haribina anit Tatar, ludhu ila qabri Abi Umar. Begitu. Ketika dengar Tatar, orang mengungsi. Sebagian mereka mengatakan, wahai orang-orang yang lari dari tentara Tatar, ayo kemari kita berlindung di kuburannya Abu Umar. Abu Umar ini salah seorang yang mereka tokohkan. Lah, subhan. Makanya mereka dibunuh oleh Tatar. Lagi di kuburan Abu Umar dipenggal oleh Tatar. Abu Umar enggak bisa bikin apa-apa. La ya'mal syai'an. Yani syirkun wirraha, syirkun fi syiddah. Dalam keadaan senang berbuat syirik, dalam keadaan sulit juga berlindung ke kuburan. Fala ilaha illallah. Namun Allah Subhanahu wa taala patahkan kerajaan tentara Genghis Khan, tentara Tatar di perang Syakhab di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Peperangan yang luar biasa itu, perang penentu di zaman itu. Tatar itu dia bukan cuma menyerang kaum muslimin. Cina dia kuasai, Eropa bagian timur juga dikuasai, sampai Eropa bagian tengah. Antum lihat peta itu, Eropa sampai Eropa bagian tengah, sampai mendekat ke Belanda itu dikuasai oleh Tatar di zaman itu. Luar biasa pasukannya dan kejam bengis. Di zaman Syekhul Islam, beliau pimpin pasukan menghancurkan Tatar di pertempuran Syakhab. Sampai zaman ini tidak ada lagi kerajaan Tatar sampai zaman ini. Patah sampai sekarang. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kerajaan Mongol. Khalas, selesai mereka. Kedzaliman yang luar biasa terhadap kaum muslimin. Taib alakul, kita kembali. وهذا الواقع يعني أن المعابد التي تؤبد في معظم العالم الإسلامي اليوم. Dan ini kenyataan ma'abid, tempat-tempat ibadah yang diibadahi pada sebagian besar alam Islami di saat ini, di hari ini, kal awliya'il maqburina fil masajid, seperti para wali yang dikuburkan di masjid-masjid. Di Indonesia ada kuburan di dalamnya masjid. Kubur masuk, lo ada masjid masuk ada kuburnya. Ini kuburan siapa? Kuburan wali fulan. Keluar kita. La tusalli, jangan salat di masjid yang ada kuburannya. Karena batil, salatnya batilah. Kal awliya'il maqburina fil masajid wa kal amakinil marmuqah ya ummuhan nas, dan tempat-tempat yang dituju oleh manusia biqasdi tafrijil kurbah, dengan maksud untuk melepaskan kesulitan, wa injabil walad, ya, untuk mendapat, dan juga untuk mendapatkan anak, wa isbagir rizq, dan memperbanyak rizki, wa tiqail faqr, ya, dan menjaga dari kefakiran. Sumo pesugihan, ya namanya, ya, istilahnya cari rezeki namanya pesugihan, ya cari rezeki biar enggak miskin. La ilaha illallah. Antum kalau enggak mau miskin, ya, di antara metode syar'inya tu tabiul umrah ila umrah, dapat rezeki umrah, dapat rezeki lagi umrah, dapat rezeki lagi umrah, itu menghilangkan kemiskinan. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah di dalam Jami'us Sahih. Kalau enggak mau miskin, tabi'ul umrah ila al-umrah, al-umrah ila al-umrah, di antara faedahnya yuzidul faqr, dia menghilangkan apa? Kemiskinan. Cuman ditanbih, jangan antum itu umrah supaya tidak miskin. Ini min masail dakik, termasuk masalah yang dia itu dakik, yang disebutkan oleh para ulama pada pembahasan niat. Ada orang dia beribadah ikhlas karena Allah. Ikhlas, dia enggak menginginkan dunia. Dia ikhlas. Tapi dia tidak menginginkan pahala di akhirat. Ada. Contohnya apa? Contohnya ini, orang yang dia baca hadis dan disahihkan, hadis sahih, na'am, bahwasanya umroh kepada umroh itu menghilangkan kemiskinan. Demikian juga Rasul mengatakan, man aroda an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ingin diluaskan rezekinya, maka dia seringlah menyambung apa? Silaturahim dengan keluarganya. Dia baca, oh ya, saya sambung silaturahim biar rezekiku luas. Bas. Khalas, saya umroh ke umroh biar tidak miskin. Khalas, enggak mau surga. Kalau seperti ini, maka dia dapatkan apa yang dia niatkan. Bas, dia dapatkan apa yang dia niatkan, tapi dia tidak mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Jadi niatnya surga, dan insya Allah tadi izalatul faqr, dia tabak, dia akan terjadi. Kalau kita ikhlas karena Allah, Allah akan menjaga. Jangan cari pesugihan ke dukun. Dukun, masya Allah, dukun Indonesia tampilannya sangat menakutkan. Ya, jarang mandi, jarang sikat gigi, rambutnya enggak disisir. Dukun cari pesugihan. Mungkin agak modern dukunnya rapi lah, atau biar agamis ciriknya ke dukun yang pakai sorban, jubah pakai sorban. La ilaha illallah. Manusia mereka, syuf, manusia ini mereka fisyar, mereka mutafannin, profesional, profesor dalam apa? Dalam kejelekan dan kesyirikan. Ini bentuknya, ini dipoles, ini dipoles, ini dipoles. Wattiqa al-faqr, dan mencegah kefakiran. Wa shifa'ul marad, dan diberikan kesembuhan. Wa nahwi dhalika minal matalib, dan seterusnya dari matalib, kemauan-kemauan, allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah, yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Ammal makhluk, adapun makhluk, fa innahu la yastati'u 'ala mithqali dharrah. Adapun makhluk, maka dia tidak mampu walaupun sebesar mithqalu dzarrah. Dzarrah, kita sering mendengar kata dzarrah. Kalau dulu masih belum kenal sunnah, dzarrah itu biasa ditafsirkan apa? Atom biasanya itu. biasanya, dan ini batil, salah. Dzarrah itu dalam tafsirnya itu ada dua, semut yang paling kecil. Kalau antum lepaskan begini, jatuh, dia melayang-layang. Atau biji yang paling kecil, kalau ditimbang di atas timbangan elektrik, ya, timbangan itu bisa menghitung benda yang ukurannya itu 0,0001. Ya, apa itu kalibrasi ya? Bisa, dia bisa menimbang. Antum taruh zarah, dia enggak ketimbang. Yang muncul 0,0000 sampai 0 seterusnya. Habis. Yang seukuran ini saja manusia enggak mampu untuk melakukannya. Makhluk enggak mampu. Menjalbi khairin aw daf'i dhurrin. Enggak mampu manusia. Fima la yaqdir alaihi illa Allah azza wa jalla. Manusia tidak mampu untuk melakukannya. Makhluk tidak mampu untuk melakukannya. Naam. Summa dalal muallifu rahimahullah. Kemudian muallif menyebutkan dalil. Bi'anna al-musyrikin al-awwalina kanu yukhlisuna fi hali syidda. Beliau menyebutkan dalil dengan firman Allah. Fa'idha rakibu fil fulki da'wallaha mukhlisina lahuddin. Akhlasu lihajatihim walitafakuki kurbatihim. Walitufak kurbatuhum. ولم يخلصوا لله صادقين لأنهم إذا زالت عنهم الشدة رجعوا إلى شركهم وباطلهم. Ini mereka mengikhlaskan doa untuk kebutuhan mereka, bukan mereka ikhlas dalam keadaan jujur. Kalau mereka jujur, tentunya mereka tidak akan berbuat syirik dalam keadaan raha. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, kembali mereka melakukan syirkun billah. Wal matlubu min umamil ard, dan yang dituntut dari umat-umat di bumi ini, an yakunu muwahhidina lillah, yang dituntut adalah mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, mukhlisina lah fi halir rakhai wa fi halis syidda wa fi kulli halin minal ahwal. Mereka mengikhlaskan agama untuk Allah pada setiap kondisi, senang, susah, dan pada setiap kondisi. Amma idza istaslamu lillahi fi awqati ash-shada'id wa ashraku billahi fi hali ar-raha fa hadha huwa suniul musyrikin. Adapun jika mereka pasrah kepada Allah di waktu sulit dan mereka berbuat syirik di waktu senang, maka ini merupakan perbuatan orang-orang musyrikin. As-suniul ladzi la ya'dhuruhum Allahu bih wa la yubihuhu lahum asy-syar'u. Itu perbuatan yang Allah tidak memberikan uzur kepada mereka dan tidak dibolehkan oleh syariatul Islam. Mahma kanat dhurufuhum, bagaimanapun kondisi mereka. Wa mahma kanat ahwaluhum, bagaimanapun keadaan mereka. Idza kanat qad qamat alaihimul hujjatur risaliyah, jika telah tegak bagi mereka hujjah ar-risaliyah. Wal hasil, ya, kesimpulannya. Kita sudah selesai ini. Kaidah pertama sudah, kaidah kedua sudah, 3 dan 4 sudah. Walhamdulillah. Sekarang kata beliau kesimpulan, anna hadhihi alqawaid, bahwasanya kaidah-kaidah yang empat ini, min anfa'il qawaid fi babil aqidah, termasuk ya kaidah-kaidah yang paling bermanfaat dalam pembahasan aqidah. Dihafal, kalau enggak dihafal dipahami. Karena biasanya kalau kita ngobrol sama orang-orang yang mereka waqa'u fi syirk, mereka muslimun, tapi mereka terjatuh fi syirk li jahlim, karena kebodohan mereka. Biasanya mereka seputar empat kaidah ini. Dia berputar di situ. Terutama tentang asy-syafa'ah. Tentang pembahasan asy-syafa'ah wal qurba itu. Biasanya mereka seperti itu. Dan juga kaidah yang ketiga, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasil mutafarriqin. Wa bayanu tauhidi wa jala'ihi, dan penjelasan tentang tauhid wajalaihi wa bayanu ma kana alaihi al-musyrikun, dan penjelasan tentang kondisi orang-orang musyrikun, ala ikhtilafi asnafihim wa ta'addudi umamihim wa ajalihim. Ya, kondisi orang-orang musyrikin dengan sekian kelompok mereka dan berbilangnya umat-umat mereka dan generasi-generasi mereka. Ma dhalika illa min ajl an yafqaha al-insanu tauhidah. Tidaklah yang demikian itu, yakni mempelajari perkara ini, tidaklah yang demikian itu kecuali agar manusia dia memahami tauhidnya, an yafham durub asyirk, dan dia memahami apa bentuk-bentuk kesyirikan, allati haddarallahu minha, yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan darinya, fayajtanibu dzalika batinan wa dzahira, maka dia berusaha untuk menjauh dari kesyirikan itu, zahiran wa batina, secara batin dan secara zahir. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, masih ada waktu?